Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Tsanawiyah Mutiara Imam Asy-Syafi'i Genteng mengadakan rekrutmen beberapa guru bidang studi meliputi yang pertama guru agama Islam atau diniyah, yang kedua guru bahasa Indonesia, yang ketiga guru bahasa Inggris, yang keempat guru matematika, yang kelima guru IPA meliputi fisika dan biologi, yang keenam guru IPS. Persyaratan, yang pertama sarjana S1 dan kompeten di bidangnya, yang kedua siap mendidik, sabar dan mau bekerja keras, yang ketiga mengirimkan surat lamaran dengan melampirkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, kurikulum vitae atau riwayat hidup, statement of purpose atau isi singkat berisi apa yang akan diperbuat untuk kemajuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Mutiara Imam Asy-Syafi'i sesuai disiplin ilmunya. Lamaran dikirimkan ke unit penelitian, pengembangan dan penjamin mutu pendidikan UP3 MP Sekretariat Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 99E Genteng Banyuwangi dengan kode pos 68465 atau ke email yahya.muhammad@gmail.com. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi via nomor 0813-3607-1919. Demikian informasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.